بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk memberkati pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, malah sama-sama kita membuka majlis dengan membaca umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar. وأنتم أذلة, dan kamu dalam keadaan lemah. فاتقوا الله, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Subhanallahu alazim. Yang berbahagia, usi majlis berangkat ke surau dan al-zikli bayan yang dirahmati oleh Allah kepada Ustaz Muhammad Abdul nak bagi nikmat, yang dirahmati oleh Allah yang berhormat kepada Ustaz Muhammad Hamzah. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertama dan selamanya malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun pada hari ini tuan-tuan sekalian dalam majlis forum jiwa kita sempena dengan Ramadan. Kita bernaung di bawah langit Ramadan, bulan yang digelar sebagai Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Pintu langit tawaf terbuka kepada kita di bulan Ramadan, dilipatkan gandakan amalan kita dan dianugerahkan malam Al-Qadar kepada kita yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan digelar sebagai Syahrul Furqan, bulan pembeza di antara hak dan batin. Ramadan tuan-tuan sekalian, orang seronok untuk ini baik. Di mana-mana kebaikan, kebaktian ada di mana-mana. Orang suka duma, orang suka sedekah, mai ke masjid, buat amal tuan-tuan sekalian. Untuk Ramadan kita mari ke dalam masjid, ini utama penuh tuan-tuan sekalian. Majlis kariah terlibat orang 1,000 orang dan 1,000 orang. Ramai. Ramai di mana-mana. Ya Allah, ramai seronok. Ini utama tuan-tuan sekalian. Nah, kita yang boleh tetap berbulan bulanan sampai tak terkejut tuan-tuan sekalian. Jangan-jangan terkejut, satu kubur. Siang masjid pun terkejut dan satu kubur mana kita bilang. Ha? Minggu pertama, masuk ke 3 ke 4 lah salam, mana kanam tuan-tuan sekalian. Ha? Alhamdulillah apapun, orang seronok dengan Ramadan. Maka banyak yang berubah tuan-tuan sekalian. Ramadan pada sekalian digelar sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Lantaran kerana ayat pertama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan dalam bulan Ramadan pada sekalian. Ramadan yang digelar secara masyhur disebut sebagai Syahrul Jihad, bulan perjuangan, bulan yang menyaksikan kemenangan Islam di medan pertempuran iman dan kufur. Ayat kita baca tadi berkata perang pada Badar Al-Kubra pada 17 Ramadan hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Ramadan menyaksikan kemenangan Islam tuan-tuan di medan perang Tabuk tanpa perlu perang pun. Tak sempat perang dua balik ke tempat mereka sebab dapat maklumat tentang Islam jauh lebih ramai daripada mereka. Ramadan menyaksikan mesti tanda kemenangan peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin 10,000 orang tentera Islam berjaya menyerang Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah kata sekalian. Kata sekalian Mekah sebagai kiblat orang Islam bermula pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Berlaku peralihan kiblat daripada Bumi Israq dari Palestin berubah ke Kaabah di Mekah. Nabi tak biarkan Mekah ni bersalin dengan agama wasani, agama sebuah berhala. Kata sekalian, maka usaha dibuat untuk membebaskan Mekah daripada syirik tuan-tuan. Dan keduanya berkaitan dengan kerajaan Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mekah ditawan. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, Ramadan dia berapa kurang hati, kurang ajala. Ha? Banyak bulan Kristian Islam menang dalam bulan Ramadan. Termasuk pada zaman kita, bulan 6 Oktober. Atau perang Ramadan tahun 1973. Tuan-tuan, Arab lawan Israel payah menang Arab tuan sekalian. Sebab apa? Mereka tak pegang kepada Islam. Mereka pegang kepada sosialis. Ha? Arabism ataupun Ba'ath tuan sekalian. Tahun 48, Arab kalah. Tahun 67, lagi teruk. Ha? Israel kalahkan Jordan, kalahkan Syria, kalahkan Mesir. Tuan-tuan, Mesir hilang Sinai, tuan-tuan. Maka, mati jamaah Al-Nasir dan Anwar Sadat. Anwar fikir macam mana nak ambil balik maruah mereka, Mesir yang ada Sinai, maka mesti dapatkan sokongan rakyat. Nak suruh rakyat sokong, mesti bebaskan ulama-ulama dari penjara. Aktif Ikhwan daripada penjara, maka dibebaskan. Oh, Ustaz Omar Tunggi Sani, Zainal Al-Ghazali, Hamidah Kutu Kamar Saniri, aku jadi tak lama tentukan masa paling baik untuk dan siapa yang tak ada Israel untuk ambil balik Sinai. Ulama-ulama fikir Ramadan Syahrul Jihad dan berlakulah perang pada sekalian. Umat Islam akhirnya, orang Mesir akhirnya berjaya melawat kembali bumi, bumi Sinai dan sekalian. Itu pun dengan pelibatan para alim ulama tuan-tuan. Syekh Hafiz Salamah antara yang hebat. Ada satu peristiwa tuan-tuan, badan surat telah tercepuk. Surat tak pantas dan sekalian. Ha, kata kembali Zerni, warapannya pejuang Islam. Syekh Hafiz Salamah ambil dengan pasir, dibaca dengan ayat Quran. Ya Allah turunkan bulan Ramadan tahun Hijrah. Surah Al-Anfal ayat 13. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan bukan kamu yang memanah. Apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Di mana kata kebah, ada tanda pasti meletup kata kebah. Ini cerita Quran Al-Mu'jizah. Ha? Al-Furqan, Al-Huda, Al-Bayan, Al-Tibyan. Ha? Al-Nur, Al-Qiyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Quran Al-Mu'jizah, Al-Qiyan. Muslimin dan Muslimat baliklah peristiwa-peristiwa yang kita nak ambil. Kita nak rincang dalam bulan Ramadan, kita berkutip dua orang tokoh yang tersebut yang mahu jauh. Seorang daripada Kelantan, seorang daripada Terengganu, Kelantan. Saya nak pelupur, tuan-tuan. Jadi Muslimin dan Muslimat, dia dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, kita boleh buat korang subuh. Dan akan ada masih ramai yang boleh hadir. Tuan-tuan adalah orang yang terpilih, tuan-tuan sekalian. Berbeza sangat, tuan-tuan bandar, dua bandar berbeza sangat. Walaupun masa ceramah, musim ceramah Isra' Al-Mi'raj pada sekalian, saya dipanggil ceramah di Hulu Terengganu. Nama kampung-kampung Bukit Apik Haji Terengganu. Jauh tu tuan-tuan ada, Bukit Apik Haji Terengganu. Sebelah dia, Dur Telemoh. Dur Telemoh ni Hulu Terengganu. Nama kampung, pelik-pelik, kampung Tok Imam Lapor. Kampung Tok Imam Lapor. Kalau Tok Imam Lapor, makmu tak buat bulu. Tujuh orang dia tuan-tuan. Siapa lepas siapa tujuh orang dia tuan-tuan. Hari kita alhamdulillah cukup ramai boleh hadir alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada para ustaz Muhammad Agung dan Abdul Aziz kata sekalian. Ustaz berdua akan kepada kita mengapakah Ramadan digelar bersyah Al-Quran dan mengapa Ramadan begitu begitu senang dengan budaya Al-Quran. Ya, silakan kepada ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. Yang dihormati Adik Sahib Tuan Ahmad Noh, sahabat saya Adik Tuan Umar Ustaz Ahmad Noh. Seterusnya sidang jemaah salat subuh yang dikasihi semua, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dengan izin Allah Ta'ala dapat sama-sama hadir untuk salat subuh berjamaah. Dan seperti yang kita baca dalam hadis, melaksanakan ibadah wajib di bulan puasa ini digandakan oleh Allah Ta'ala dengan puluhan kali ganda, bagaimana ibadah yang sunat juga digandakan pahala dia dengan gandaan yang banyak. Dan tuan-tuan semua, hari ini masuk hari yang ke-11 daripada ibadah puasa kita. Maknanya kita masuk suku yang kedua yang telah disebut dalam hadis juga, bahawa Allah Ta'ala menambahkan di atas rahmatnya dengan keampunan. Semoga rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala limpahkan bermula daripada awal Ramadan berjaya mengubah kita untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang patuh, hamba Allah Ta'ala yang mencintai agama ini. Tuan-tuan semua, ibadah puasa ini adalah ibadah yang cukup penting di dalam membina agama di dalam diri kita. Betapa pentingnya dia ini boleh kita lihat melalui bagaimana Allah Ta'ala menjadikan ibadah puasa salah satu rukun daripada rukun yang ini. Sedangkan arahan Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala ini banyak. Banyak dalam Al-Quran. Kalau kita baca surah Al-Baqarah pun, yang imam solat tarawih hafiz baca surah Al-Baqarah ini, kita akan tengok surah Al-Baqarah ini penuh dengan arahan-arahan yang pelbagai. Dalam semua bidang. Bermula daripada diri kita sendiri. Sehinggalah dalam bidang yang lebih luas. Kekeluargaan. Kekahwinan, perceraian. Allah Ta'ala sebut arahan-arahan. Dalam bidang keuangan Allah Ta'ala sebut. Dalam bidang kemasyarakatan. Semua sekali Allah Ta'ala sebut. Tetapi daripada banyak-banyak arahan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala hanya memilih 5. Dan Allah Ta'ala jadikan 5 sebagai rukun, sebagai tiang di dalam membina agama. Ulama kita sebut, Al-Islamu arkanun wa bina'un. Islam ini terdiri daripada tiang-tiang dan binaan. Macam masjid kita ini, tidak dipanggil masjid kecuali di atas wujudnya tiang-tiang. Dan wujud tiang ini tak akan dipanggil masjid sehinggalah wujudnya binaan. Dia kena ada dinding. Ada pintu, ada bumbung, barulah jadi sebuah masjid, jadi sebuah rumah. Begitulah kita apabila kita melaksanakan ibadah yang 5 ini, apabila kita mendakwa kita telah dengan sebab kita melaksanakan mengucap 2 kalimah syahadat, kita solat 5 waktu, kita buat haji, kita kata telah sempurnalah Islam saya. Jawapan dia salah. Kenapa? Kerana itu ibarat kita mendakwa, apabila kita buat siang-siang, rumah saya telah siap. Sudah pasti orang akan tahu. Tetapi kita telah salah di dalam memahami agama Allah Ta'ala. Tetapi, kewajipan-kewajipan lain itu semuanya tidak berguna tanpa dia. Kewajipan berjihad di jalan Allah. Yang Allah Ta'ala minta, kutiba alaikumul kitab. Difardukan ke atas kamu berperang. Jihad di jalan Allah Ta'ala ini menjadi kosong jikalau tidak disandarkan kepada solat 5 waktu. Orang berjihad tapi dia tak sembahyang, kosong. Orang yang menuntut ilmu, yang kita tahu menuntut ilmu ini wajib, dia buat PhD, banyak-banyak PhD, tetapi dia tidak puasa di bulan Ramadan, maka ilmu dia itu adalah kosong di sisi Allah Ta'ala. Kerana dia tidak menyandarkan kewajipan-kewajipan yang lain itu kepada tiang. Sebagaimana kita mesti sandarkan bumbung, dinding, pintu itu mesti kita lekatkan pada dia supaya dia boleh tegak dan dia menjadi binaan yang cantik. Jadi tuan-tuan semua, bolehlah kita bayangkan bagaimana besarnya ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita nak puasa ni maknanya inilah ibadah yang dengannya agama kita terbina. Kalau kita leka, kalau kita lalai di dalam melaksanakannya, menunaikannya, maka kita seperti membina tiang yang rapuh bila kita sandarkan pada dengannya dinding, bumbung ini, bila-bila masa saja akan runtuh. Jadi, tuan-tuan semua, inilah gambaran lebih kuat yang boleh kita tengok bagaimana Allah Ta'ala membesarkan ibadah puasa berbanding ibadah-ibadah yang lain. Satu, yang kedua tuan-tuan semua, asas kepada ibadah, semua ibadah yang Allah Ta'ala perdukan atas kepada kita satu saja, iaitu supaya kita ingat pada Allah. Ibadah yang banyak ni tujuan dia satu, supaya terhasilnya takwa. Dengan takwa itulah kita akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, aqimis salata li dzikri dirikanlah solat supaya kamu dapat ingat padaku. Kud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad zakat daripada sahabat kamu, daripada orang mukmin, supaya hati mereka dibersihkan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah zakat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat yadhkuru ismallah liyashhadu manafi'a lahum. Ayat ke wa azzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'azim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil anam. Allah Ta'ala sebut mengenai isi haji. Tujuan dia sama, liyadhkuru ismallahi wa yadhkuru ismallahi, supaya mereka dalam ibadah haji ini dapat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah puasa. Allah Taala kata kutiba alaikumus siyam, hujungnya la'allakum tattaqun. Wajib ke atas kamu puasa, kemuncak dia supaya kamu takut ingat kepada Allah Taala mempelbagaikan ibadah. Tapi dengan satu tujuan. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan tengok dua keadaan. Mengapa difardukan ibadah yang wajib? Dalam hadis Nabi kata, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Hadis Nabi kata sembahyang lima waktu, daripada zuhur kepada asar, daripada asar kepada maghrib, daripada jumaat kepada jumaat, semalam kita solat jumaat. Nabi kata Jumaat hingga Jumaat dan Ramadan kepada Ramadan setahun, semua ini menghapuskan dosa di antara kedua. Ini kekuatan. Ibadah ini yang Allah Ta'ala perintahkan ini ada kekuatan masing-masing. Tak boleh kita solat, kita meninggalkan puasa. Kerana kekuatan yang ada pada solat tidak mampu untuk menanggung sesuatu yang dia tak boleh tanggung kecuali dengan ibadah puasa. Contohnya tuan-tuan semua, kita solat subuh. Solat subuh Nabi kata bila kita solat dengan ikhlas Allah Ta'ala terima, dia ada dua kekuatan, iaitu dia mengampunkan dosa semalam yang kita buat dulu dan yang jelasnya daripada isya semalam. Kekurangan kita lupa pada Allah, kita buat maksiat, kita bangun solat subuh tadi, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kemudian apabila Allah Ta'ala ampunkan dosa, kita jadi bersih. Hati yang bersih inilah memberi kekuatan untuk kita berjalan ke hadapan. Di hadapan kita ni, kita keluar masjid penuh dengan fitnah, tipu daya syaitan, kepalsuan dunia, yang hanya hati yang bersih saja mampu menanggung. Dan Allah Ta'ala kata, subuh itu memberi kamu kekuatan. Tetapi kekuatan subuh ini hanya mampu bertahan sehinggalah solat zuhur. Apabila habis solat zuhur, kalau kita tidak mendirikan solat zuhur, kekuatan itu runtuh dengan sendiri. Tak ada. Tak ada lagi kekuatan bagi orang yang meninggalkan solat zuhur. Sebab itulah Nabi kata, as-salati imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama, barang siapa mendirikan solat, dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang tak solat zuhur nanti, tiba-tiba saja dia telah meruntuhkan agama dia. Kenapa? Kekuatan subuh telah hilang. Dia mesti bangun untuk solat. Dan kekuatan zuhur itu telah mengampunkan dosa dia di pagi hari. Dan dia membina kekuatan untuk dia terus berjalan sehingga ke solat asar. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dalam seminggu ini solat Jumaat. Dua rakaat menggantikan solat 4 rakaat, solat zuhur. Tetapi dua rakaat ini gagal. Dia memberi kekuatan selama seminggu. Sebagaimana dia mengampunkan dosa seminggu. Bahkan sebelum daripada itulah. Masa padam. Jadi bila kita solat Jumaat semalam, kita diberi kekuatan hasil daripada kita dengar khutbah imam, kita solat Jumaat dua rakaat dengan ikhlas, Allah Ta'ala terima, dia beri kekuatan untuk kita membawa diri di atas muka bumi ini sehinggalah hadirnya solat Jumaat di minggu hadapan. Dan kalau kita tak solat Jumaat, kita hilang kekuatan. Begitulah ibadah puasa yang kita puasa. Ini saya sebut tadi, ini satu ibadah yang cukup penting. Kenapa? Kerana dia memberi kita kekuatan satu tahun. Kekuatan tahun. Puasa yang tidak sempurna tahun ini akan menyebabkan Islam kita terfitnah sepanjang tahun. Kenapa? Kerana kita tidak membina kekuatan melalui ibadah tahun ini. Maka Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa yang lepas kerana kita gagal, dan kita berjalan tempah, kita akan berhadapan dengan fitnah. Sehinggalah Allah Ta'ala memberi kita Ramadan di tahun akan datang, kita baiki. Kalau tidak, agama kita akan terfitnah. Ini tuan-tuan semua, cara Allah Ta'ala buat ibadah untuk menguatkan jiwa kita mengingati Allah. Dan paling kemuncaknya, yang paling dahsyat, ialah ibadah haji. Ibadah haji. Allah Ta'ala kata kekuatan haji yang mabrur. Kita pergi Mekah, kita buat haji sungguh-sungguh, Allah Ta'ala terima. Kekuatannya adalah seumur hidup. Kita balik daripada Mekah, haji kita menjaga kita sampai mati. Kalau kita buat haji umur 30, kita mati umur 70. Maknanya 40 tahun haji yang mabrur menjaga iman kita. Kekuatan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, walaupun kamu kaya, kewajipan haji hanya sekali seumur hidup. Tak perlu pergi dua kali. Kenapa? Cukup haji yang mabrur itu memelihara iman kamu. Inilah nilai rukun yang lima. Nilai rukun yang lima. Dua dan yang terakhir saya nak sebut. Allah Ta'ala mempelbagaikan ibadah. Sedangkan ibadah sepatutnya satu cukup. Kerana tujuan dia satu. Nak ingat pada Allah. Sepatutnya ibadah sembahyang. Sebab sembahyang itu terbaik. Kita angkat takbir. Sehinggalah kita bagi salam, kita tak dapat buat apa-apa. Kecuali bermunajat, berbisik dengan Allah Ta'ala. فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. Orang sembahyang ni dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh berjalan. Dia tak boleh makan. Dia tak boleh buat sesuatu. Hatta bercakap dalam bahasa Melayu pun tak boleh. Apatah lagi nak menyahut panggilan isteri dan anak-anak. Kalau dia menyahut, isteri dia panggil abang. Dia kata ya. Ertinya apa? Ertinya dia telah syirik. Dia menyamakan Tuhan yang dia sedang bercakap dengan isteri dia. Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu a'malakum. Tak boleh kita membatalkan solat kita ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Ta'ala tidak berpada dengan ibadah ya. Sembahyang tak cukup. Allah Ta'ala tambah dengan ibadah-ibadah lain. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tahu betapa susahnya hamba-Ku untuk mengingati Aku. Nak ingat pada Allah Ta'ala ni susah. Kita pakai kopiah, pakai tudung, mari masjid hari-hari. Tapi banyak mana kita lupa pada Allah. Apatah lagi orang yang tak mari masjid. Lagi-lagilah mereka lupa pada Allah SWT. Kenapa kita lupa tuan-tuan semua? Sebab dia pemudah juga. Sebab dia ialah kerana Allah Ta'ala ni tak nampak. Allah Ta'ala ni ada tapi tak nampak. Susah selalu nak ingat. Orang lebih takut pada benda yang nampak. Takut pada mereka. Kenapa Amerika bom? Amerika serang. Mati beribu dibom oleh mereka. Menyebabkan kita takut. Ini wang dina, wang dirham ni pun takut ni. Bukan apa. Bukan bahaya apa pun wang dina dirham. Tapi kerana dia melanggar sistem keuangan yang dibina oleh Yahudi dan Amerika. Padahal dia hanya di Kelantan sedikit. Tapi kita takut sehingga kita lawan. benda yang Islam. Kenapa? Takutkan mereka. Tetapi bila Allah Ta'ala menghantar tsunami, hantar ribut petir, banjir, orang tak takut pada Allah. Orang takut pada ribut, orang takut pada tsunami. Tak nampak Allah, maka tak takut pada Allah. Mereka terus membuat maksiat. Ha, tengok tuan. Tengok tuan-tuan. Memang payah nak ingat pada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala, untuk hamba-hamba yang dia sayang, Allah Ta'ala jadikan pelbagai sebab untuk hamba ini mengingati Allah Ta'ala. Salah satunya ialah sembahyang. Supaya kita begitu mengingati Allah, Allah Ta'ala kata jangan kecuali menghadap aku. Ini dalam ibadah sembahyang. Tak boleh kita kata Allah nak jalan 3 langkah, 4 langkah. Tak boleh. Kena berdiri tegak. Nak makan sikit je. Nak iuk sikit je. Tak boleh. Tumpukan. Kenapa? Kalau kamu lari daripada tumpuan, tiba-tiba saja kamu akan lupa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata rapatkan saf. Kenapa? Kalau kamu tak rapatkan saf, syaitan menyelinap. Dan apabila syaitan menyelinap di antara kamu, dia akan membelah hati-hati kamu. Akhir sekali kamu bertengkar sesama sendiri, lupa pada Allah Ta'ala. Itu sebabnya. Maka Allah Ta'ala buat sebab lain. Ayat. Salah satunya zakat. Siapa semua zakat ni? Dia jadi rukun. Bila tuan-tuan ada duit, RM1,000 untuk bayar zakat tu. Kita nak bayar zakat macam mana? Adakah kita naik kapal terbang pergi depan Kaabah? Macam Qawi dengan habis cerita ni. Sembahkan pengorbanan dia pada Allah Ta'ala. Kita pergi depan Kaabah, ya Allah, ini duit zakat. Kita beri. Bagi pada Allah. Jangan dia tidak. Allah Ta'ala kata, cari orang miskin. Cari orang fakir. Maka kita bagi. Makcik, yang jompan samping, yang corok tu, yang miskin. Makcik, ini duit RM1,000 zakat. Kita bagi pada makcik yang bukan Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala jadikan sebab melihat wajah gembira orang miskin itu menyebabkan kita ingat pada Allah. Sebab itulah dalam syariat Nabi Muhammad SAW, kekuatan iman ialah mencintai orang miskin. Sehingga doa Rasulullah SAW, Allahumma hsyurni fi zumratil masakin. Nabi tak minta jadi miskin, tetapi Nabi berdoa, ya Allah Ta'ala, himpunkan aku bersama orang-orang yang miskin. Kenapa? Orang miskin inilah yang menyebabkan, yang menjadi sebab untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghardik anak yatim, menghina orang miskin, menjauhkan hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Maka diperlukan zakat supaya dia terus menjadi sebab. Kita tidak hanya pejam mata menghadap Allah Ta'ala, barulah kita ingat Allah. Bahkan dengan melihat orang miskin pun, kita akan ingat pada Allah Ta'ala. Itu zakat. Kemudian haji. Ibadah haji. Tidakkah untuk ingat pada Allah Ta'ala tu cukup dengan masjid ni yang kita bina, kita buat mihrab untuk menghadap Allah. Tetapi mengapa Allah Ta'ala memaksa kita pergi ke hutan Mekah? Jawapan dia ialah kerana bukan kerana nak tengok Allah. Ada Allah di sana, di sini tak ada Allah. Allah Ta'ala jauh di sini, dekat di sana. Bukan. Tetapi ada tujuan lain. Di sana ada sebab yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab lain. Apa dia? Manusia yang ramai. Allah mencintai orang yang mencintai orang miskin. Dan Allah juga mencintai orang yang mencintai manusia. Bila kita tengok manusia tanpa semua, jutaan manusia. Dia tak sama kita tengok manusia di Mekah dengan kita tengok manusia di dalam sorgo. Yang ramai dekat raya. Kita tengok orang dekat sorgo tu, serabut. Malam saya dengan Ustaz Ridwan nak pergi ke Syahalam, TTDI. Masuk apa? Kat tol duta, jalan duta. Jam, sampai ke TTDI, jam. Serabut tengok kereta. Tetapi bila kita pergi ke Mekah, tak pernah serabut tengok orang. Bahkan melihat manusia itu yang datang berduyun-duyun menyembah Allah Ta'ala itu, terus mengingatkan kita pada Allah Ta'ala, walaupun dia tu hitam, walaupun dia tu miskin, yang kita tak kenal, kasar, tetapi semua ni persaudaraan. Kita rasa sayang pada manusia. Alangkah bodohnya aku menzalimi manusia. Kasihan belah kita pada manusia itu menyebabkan kita menjadi sayang kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka ia menjadi satu ibadah yang tidak terlaksana di tempat kita. Kerana ramai mana tak boleh lawan haji itu paling tinggi ialah jemaah tabligh. Bila dia buat istimak dia tu, tak boleh lawan. Tapi dia tak sama dengan ibadah haji di kota Mekah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, seru umatmu mengerjakan haji. Tujuan dia dua. Liyashhadu manafi'alakum. Supaya mereka dapat melihat manfaat sesama mereka. Supaya kita pergi ke Mekah, kita dapat fikir bagaimana nak mengambil manfaat supaya manusia diboleh hidup aman, bahagia. Lepas itulah kalau Allah Ta'ala kata, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ. Dan mereka pergi ke sana buat haji supaya mereka dapat mengingati Allah SWT. Maka orang yang sembahyang, kalau dia tak pergi haji, dia akan gagal dalam hidup dia. Kerana dia telah tidak mendapat sebab yang besar di dalam mengingati Allah SWT. Dan akhir sekali ialah ibadah puasa. Ini pun lain daripada ibadah yang 3-4 ni. Dia tak sama dengan zakat, puasa. Dia tak sama dengan solat. Dan dia tak sama dengan haji. Dia jenis lain. Dia cukup berbeza. Dia adalah ibadah melaparkan diri. Tengok nasi, jangan makan. Tengok air, jangan minum. Tengok isteri kita, jangan masuk rapat. Ini ibadah. Dia tak sama dengan ibadah 3-4 ni. Mengapa? Allah Ta'ala jawab dalam Quran, dalam Al-Quran tadi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Puasa yang kita buat di bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala kaitkan puasa ni dengan Ramadan. Dia tak buat puasa di bulan Zulhijjah. Datang Zulhijjah ni mulia. Dan dia ni dah lama mulia. Bulan yang 4 yang kita pergi haji. Zulkaadah, Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab ni. 4 bulan yang telah dulu lagi Allah Ta'ala muliakan dia. Ramadan ni hanya 1000 tahun lepas baru diangkat oleh Allah Ta'ala kemuliaan Ramadan dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang agung ini Allah Ta'ala tidak letak di bulan Zulhijjah, tapi dia letak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala nak sandarkan kepada sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Apa dia? Bukan orang miskin, bukan manusia, tetapi nikmat yang paling besar, yaitu Al-Quran. Kamu, kalau kamu berpaling daripada Al-Quran, sampai mati kamu tidak akan ingat pada Allah. Wa qala ar-rasul, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah ar-rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah membelakangi Al-Quran. Engkau turunkan Al-Quran supaya Al-Quran berada di depan sebagai imam. Tiba-tiba umat itu telah menjadikan Al-Quran di belakang. Tengok bagaimana umat Nabi Muhammad SAW membelakangi Al-Quran Karim. Sehingga diadu oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala memilih daripada kalangan hamba-hambanya yang dia sayang, supaya hamba-hamba ini menjadikan Al-Quran sebagai imam di depan. Maka dia mencipta satu ibadah untuk umat Nabi Muhammad. Ibadah yang bermaksud mencintai Al-Quran. Dan tidak ada ibadah yang lebih baik daripada ibadah puasa. Kerana dengan puasa itu, dengan lapar dan dahaga, Allah Ta'ala melorongkan kita kepada jalan takwa. Dan takwa yang ada dalam tubuh itulah yang akan mendekatkan kita dengan Al-Quran. Ta'allakum tattaqun. Supaya kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan semua, kita tahu itulah hubungan di antara puasa dengan Ramadan, Ramadan dengan takwa, dan apa ini, yang kait mengait, yang akhir sekali membawa kita kepada satu kefahaman betapa pentingnya ibadah puasa ini untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia pada Ustaz Muhammad Abdul Anas dari Kota Selia yang telah menguraikan kepada kita tentang falsafah puasa Kota Selia. Bahkan juga diterangkan falsafah ibadah lain, zakat kita, sembahyang kita Kota Selia. Semua tuan-tuan berkongsi pandangan sebagaimana disebut tadi. Tuan-tuan ini ramai umat Islam, mereka meninggalkan kepada mereka bak semayang Rasulullah. Ramai puasa tapi tak semayang. Ramai dari Islam. Dan kita tengok satu fenomena yang tak membimbangkan kepada umat Islam. Tak bebas atau zina pada hari ini. Bulan Ramadan, hari-hari isu timbulah. Isu buanak kata Islam. Sebelum Ramadan dua hari kata Islam. Saya motivasi semua sekolah di Gombak. Sekolah harian biasa kata Islam. Lepas saya motivasi, minum pengetua. Pengetua sebut Ustaz, dia kata, keadaan yang sangat bimbang dan semua, dia kata, apabila kita buat spot chat, kita temui pelajar perempuan bawa kondom ke sekolah buat sekadar. Kondom ke sekolah, kata di Ustaz pergi, memang Ustaz dia kata, budak sekarang yang zina, budak lelaki tak nak pakai kondom, dia buat perempuan kena sekolah kondom. Kata sekolah, buat bukan sekolah kondom, tuan-tuan. Zaman kita buat bukan ke rumah sahaja. Ini kondom, tuan-tuan. Zina ni kena-kena, di mana mana buah bayi. Dua lepas saya, dari Ustaz Ibu kita di perangkat negara, tuan-tuan tahu, statistik anak, statistik anak luar nikah. Satu hari 84 orang. 84 orang. Satu hari, kuasa. Dua lepas saya kamu di polis perubatan. Kita saya buduh tahun 9. Ayuh, saya memukul 6 minggu polis polis fakulti perubatan tahun 9. Kata Dr. Faisal, saya polis usah setiap hari dalam terima SMS. SMS status. Single mother status tahun 9. Mana budak perempuan yang mengaduh tak ada suami tahun 9. Lahirkan anak luar nikah. Di mana anak tidak sah sarah. Suami tukar itu, rasuah tukar politik uang. Babi tukar selintik tak terkelak. Bunyi mata anak ke tuan-tuan. Ini nama kelimah kalian. Mana kan sangat tenang. Sebab itu satu balik pada Quran. Balik pada Quran dan kalian. Sebab semayang tak sebut. Semayang dah. Hanya 20% sahaja kajian untuk pada kapal yang semayang. 20% pada kalian orang Islam ni. Lepas tu kalau semua itu buah kepada apa orang salat Jumaat. Bapak pula tanda. Tak tahu ni bayang kan? Saya kadang-kadang kalau kita berjamaah musim ni ni, kita dah lepuk kut lupa raya. Berhenti semua di surau. Surau RLA. Plus. PLUS. Pantang lalu, lalu sampai sini. Tak tahu dah. Apa masalah? Saya ni tempat tu kira lah. Allah Akbar. Kau mak. Dutepan tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis kau mak tahu lah. Aku tak ikut dari lah. Orang mana orang. Tak ada ikut je mu'ah. Profesor Datuk Otarun ni. Mu'ah orang tak ikut juga. Allah. Allah Akbar. Tak ada je mu'ah. Kau ni Ustaz Halim Zin. Ustaz Zatak Selangor. Lagu menawis kita dia kata. Dia kata Ustaz di depan dia komak. Mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas komak seorang pun tak baik. Tengok hok janggut atau hok janggut tak ada je mu'ah. Ustaz Zatak. Ini kita janggut aku gambar ni tak tanda. Bukan rok macam lecah pun janggut tanda. Budak-budak panggil silo, dia panggil tanda. Jadi tuan-tuan dia kata kita semayang diri. Elok kalau aku semayang, mari budak nyari sikit belakang duk berjumur. Dia kata Alhamdulillah, habis juga orang jumur dia kata. Tiba-tiba musik untuk imam tadi, dia baju jahat kata silam. Baju jahat ni maghrib, ucap tubuh sebut lah. Ini apa jahat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia kata, aku dah jahat mamak ni punya. Tuan-tuan, elok apa? Elok malam dhali. Dua-dua orang makmum imam. Amin. Walharu, walbiru, walmangkuk, walhayu. Tak mengaji, ya Allah. Maknanya tenang masyarakat. Kalau keadaan mereka jauh depan banyak ilmu, tak minat salat jumlah sebab itu. Kerana kita Ramadan, kita akan berjihad. Antara termasuk jihad dan jihad ta'lim yang semua menunjukkan. Jadi, Raja Ustaz Manah Allah berterangkan kepada kita. Kalau kita break ke 2:30 Ustaz Manah, berterangkan kepada kita tentang apakah yang dimaksudkan syahul jihad. Kita silakan. السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله القائم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ridwan Ahmad Nur, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Abdul bin Datuk Wan Guru Nik Abdul Aziz, pengusi serta seluruh aliatan kuasa surau muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasih. Al-Fadhil Ustaz Ridwan minta saya terang tentang jihad. Tapi saya bimbang juga nak terang bab jihad pagi-pagi ni. Sebab nampak lama sejam masa. Bab jihad-jihad ni daripada kalimah al-juhud. Al-juhdu wal-la'inah. Itu jihad. Allah panggil jihad ni mesti ada dua perkara. Bersungguh. Wal-la'inah. Sehingga setiap. Itu jihad. Kalau bersungguh, tak letih, tak jihad. Bersungguh, bersungguh, bersungguh sehingga letih. Itu jihad. Jihad inilah yang diajar dalam ibadah Allah. Supaya kita bersungguh beribadah sehingga letih beribadah. Sekira-kiranya sebab banyaknya tahajud, banyaknya qiyam, banyaknya baca Quran, banyaknya i'tikaf, sabar nafsu. Tapi hak saya muslim ni rasa sawa banyak nafsu. Bukan kerana ibadat banyak. Sawa banyak, tiga waktu. Jihad yang diketuk oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya. Yang pertama ialah jihad dalam mencari ilmu. Yang kedua jihad untuk beramal dengan ilmu. Yang ketiga berjihad untuk menyampaikan ilmu. Dan yang keempat ialah berjihad supaya ilmu didaulatkan dan dilaksanakan oleh seluruh umat. Ada di kalangan ulama menyatakan jihad al-jihadu bin nafs. Jihad berhadapan dengan nafsu. Yang kedua jihad berhadapan dengan syaitan. Yang ketiga jihad berhadapan dengan golongan yang zalim. Dan yang keempat berjihad berhadapan dengan golongan kufar. Jihad inilah yang diajar di dalam ibadat puasa. As-siyam dengan makna al-imsak. Tahan dengan makna kita atur jiwa kita dan nafsu kita. Yang selama ni kita nak makan ikut anda kita nak makan ini. Pukul 7. Roti canai. Pukul 10. Nasi lemak. Pukul 1:30 sambung orang baru. Nasi selera kapur. Buku pak tengok. Sambung kapur. Minum petang. Lepas maghrib makan malam. Nasi boleh kapur. Tiba-tiba hari bulan Ramadan, Allah Ta'ala kata siari kena tahan makan. Siari kena tahan ni. Bulan biasa, orang puan kita ke pandai kita nak sungai gila. Pak subuh sungai gila. Balik bah Zohor, jabat. Bah jabat pula KLCC. Tengok Allah puas kau medok. Kadang-kadang orang muda-muda tu pakai luar jin ketak. Bah bakar baju adik dia pula. Luar dalam lapuk warna kuning. Baju dalam lapuk warna orang. Bibir merah capul hitam. Rambut ungu. Mari saya. Lohu balik tengok. Balik saya tak pergi dulu lah. Dapa. Tak mari bulan Ramadan. Masuk je pas subuh. Tidur suku lagi. Kali senyum-senyum. Sehingga bu. Mulalah ikut bandar kita. Ustaz nak mengajar dia korek hitung. Korek tak hitung nombor lima. Takut. Jangan letak jatuh dah. Guna lain, makan. Tambah belacang banyak dah. Makan musuh banyak. Nafis luar. Patah pelinga. Orek ke dari. Oh, tak apa. Tapa kuning ke dari. Ikut anda. Tapi mari pula orang-orang. Kata tinggal pelanggan mana pun. Merah ini. Cubing pelinga je merah. Tak ada cocok-cocok. Bapa baca itu. Sebab di antara nikmat yang dikurniakan oleh Allah oleh ini. Sampai jauh itu. Itulah. Percaya adik rumah. Malah ini seorang tuan. Oh. Nikmat besar. Tapi mari pula Allah bawa. Allah Ta'ala kata ada masa boleh korek ini. Ada masa dah boleh korek ini. Kena kawal lah tu. Al-Jihad. Kawal. Kemudian syaitan di bulan Ramadan. Allah Ta'ala terenung orang yang beriman. Supidati syayatin. Allah Ta'ala belenggu syaitan. Allah Ta'ala belenggu. Supaya orang Islam bagaimana nak berhadapan dengan syaitan. Dengan kekuatan Ramadan inilah Allah Ta'ala telah menggambarkan bagaimana kejayaan orang-orang di zaman dahulu berjihad berhadapan dengan golongan zalim dan berjihad dengan golongan kufar. Kejayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Badar, walaupun jumlahnya 313 orang, 2 ekor kuda. Ada di kalangan para sahabat tak pakai selipar, berpakai serban dalam keadaan syarik, tidak ada baju besi yang lengkap. Ada yang antara mereka yang tidak ada senjata, hanya bawa pelepah kurma sahaja. 313 persiapan yang tidak cukup. Dalam keadaan lapar di bulan Ramadan, lapor ni gak kita lapor sedul macam ni. Kalau berasa dah berharap di bazar Ramadan senyum air boleh tahan tak? Betul? Bazar Ramadan ini yang tengok air cendol, air tengok silap negara Arab di tanah berkumpul di tengah para pasir pula berhadapan dengan musuh yang lengkap dengan senjata 1000 orang. Bagaimana 313 langit berjaya dikurniakan oleh Allah kemenangan dalam berjihad? Kerana apa? Kerana di dalam jiwa mereka Allah Ta'ala letak satu kala, iaitu taqwa, keyakinan kepada Allah yang mutlak. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-maw'a. Siapa yang takut kepada Tuhan kemudian mengatur nafsunya supaya jangan mengikut selera hawa, maka tempat tinggalnya adalah syurga. Akhirnya peperangan azab, walaqad nasarakumullahu bi Badr wa antum adillah. Adillah, adillah dengan makna miskin, adillah dengan makna sedikit, adillah dalam keadaan tidak memiliki kekuatan-kekuasaan yang besar, tetapi Allah Ta'ala menguniakan kemenangan. Peperangan Ahzab, para sahabat terpaksa menggali parit di bulan Ramadan. Pas menggali parit, bukan ada berosa, tapi mereka memiliki kekuatan. Dalam keadaan dikepung, dalam keadaan disekat segala bantuan, mereka terpaksa ikat batu di perut mereka. Para sahabat ni bila mereka bekerja, mereka lapar, mereka ikat batu di perut. Mereka pergi mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar, kami ikat batu atas perut. Tidak. Tapi jenis ada raya ni puasa dua hari tak berhari. Ni lah. Tak ada. Tak ambil tak boleh. Dia tak kisi. Kisi. Orang sahabat. Bila mereka letak macam tu, Rasulullah kata saya dulu lagi. Bagaimana? Letak dulu biji batu pas. Dia perlu kerana mereka. Tapi dengan peperangan Ahzab, mereka dikepung, mereka susah. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu wa hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh. Tak kala orang-orang yang beriman melihat tentera Ahzab, mereka lahir suatu sifat, inilah janji Allah bila berdua berhadapan dengan musuh. وَصَرَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِنَرَحَ اللَّهُ دَوَرَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. Orang ramai berkata kepada mereka bahawa orang ramai yang menjadi musuh kamu sedang mengapung kamu, takutlah kamu kepada mereka. Tidak, Allah Ta'ala ajar mereka, حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Keyakinan kepada Allah yang cukup. Peperangan Ahzab, peperangan di Ain Jalut, peperangan yang banyak yang menang yang disebut oleh Al-Qadhi Ustaz Ridwan tadi. Kerana apa? Kerana mereka memiliki suatu roh yang dicipta di bulan Ramadan. Kekuatannya ialah taqwa. Roh jihad, semangat jihad hasil daripada takwa yang diajar oleh Allah. Jihad untuk berhadapan dengan nafsu. Jihad untuk berhadapan dengan segala godaan syaitan. Jihad untuk berhadapan dengan semua golongan pihak berkuasa yang memiliki kekuatan. Maka jihad inilah yang hendak diajar dalam diri umat Islam hari ini. Kerana Asy-Syeikh Muhammad Al-Ghazali menyebut persoalan ummah hari ini ialah tiada ruh jihad di dalam jiwa umat Islam. Orang naik ada gula 25 setiap pun. Ya. Sebab takut kemana ni. Bawa lah Zahiri. Budak baru lahir 2 bulan. Baru lahir 7 hari kesimani dah. Teruknya kesimani. Mata kurang kan juga. Kenapa? Harga ayam naik. Masa-masa kesimani. Kenapa macam mana? Ayam mana akan kau? Lepas. Lebih dengan ini. Kurangkan makan ayam. Banyakkan makan ikan. Mudah ya. Ini saya. Allah tak malu. Allah tak malu. Mas rugi. Berbilion. Tak apa. Mas rugi. Bukan kereta saya. Allah tak malu. Tidak ada semangat ya. Kata Syekh Muhammad Razali yang menjadi masalah ummah di akhir zaman ini, mereka tidak mengambil ruh kuasa itu untuk mereka berjihad berhadapan dengan musuh yang ada di hadapan mereka. Berjihad bagi meninggikan kalimah Allah. Kerana jihad ini besar kedudukannya. Disebut di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Pada hari akhirat, orang yang mati syahid itu ada 4 darjah. Rasulullah menceritakan, pada satu hari kata para sahabat, dalam keadaan Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit, dalam keadaan jatuh serbang dan kufiahnya. Kerana Rasulullah mendorak terlalu tinggi, Rasulullah berkata, orang yang mati syahid ini 4 darjah. Yang pertama orang yang jayyidul iman, orang yang baik iman. Kemudian dia beramal dengan amalan saleh yang banyak. Kemudian dia memiliki kebenaran, fasadaqallah, dia membenarkan Allah dan Rasulnya. Dia tidak gentar dalam perjuangan. Tiba-tiba dia mati dalam perjuangannya. Maka Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga. Di tempat yang paling tinggi. Dalam keadaan Rasulullah mendongaknya ke langit. Dalam keadaan kufiahnya jatuh. Bagi menyatakan tingginya darjah orang yang pertama yang berjuang. Yang memiliki keimanan. Kemudian Rasulullah kata ada golongan yang kedua. Yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki iman yang baik. Tetapi di dalam hatinya terasa-rasa. Takut. Nak juang. Sekarang siang. Kau kena jalan. Kau kena bukor. Kau ke mana. Tidak. Dia rasa-rasa. Tapi. Dia beramal dengan amalan soleh yang banyak. Dia tidak pernah melakukan kejahatan. Tiba-tiba dia berjuang. Dia mati syahid dengan perjuangannya. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga di tahap yang kedua. Ada orang yang jayyidul iman. Orang yang baik imannya. Kemudian dia beramal dengan amalan yang saleh. Dalam keadaan bercampur dengan amalan jahat. Aliyah Rasulullah kat jaya, jaya. Aliyah Rasulullah mayang, ya mayang. Pak mayang terawet, maaf petik. Orang ajak mayang, mayang. Orang ajak puasa, puasa. Bila main bola, ngetah, bawa mek ke belakang. Siapa? Ada baik, ada jahat. Tiba-tiba tua, mati jahat. Duk asyur dia. Tak lebih. Yang keempat, ada orang yang jadi dulu iman yang baik imannya, tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Tak ada kebaikan. Dia nak buat benda lain gitu. Orang kata mari jual iman, buat perhimpunan, bantah Yahudi. Okay. Temu dengan Abang Ayu pula. Kalau tak ada Abang Ayu, tak semangat. Itulah. Mak Ustaz Ridwan kata ada hak jenis target. Ada hak jenis target. Kalau tak ada buah tak, tak semangat. Kalau dah sembuh isi, tak semangat. Kalau dah bunyi FRU ketuk untuk saya, lagi. Tenang dah. Ada anak muda yang semangat bila orang kata jihad, perhimpunan, mari lawan Yahudi, mari batuh Yahudi, mari lawan orang balik, mari. Dia semangat. Lepas beralok, naik untuk, gong. Asal tak banyak. Zuhur tak banyak. Maghrib tak banyak. Jahaya. Tiba-tiba bila orang ajak dia berjuang, dia berjuang. Dia mati syahid. Allah Ta'ala masuk dia. Yang keempat darjah. Dan syurga dia. Saya baca hadis riwayat At-Tirmizi dalam kelebihan fadlus syuhada. Kelebihan orang mati syahid. Mayan tak puasa tak, zakat tak, tapi dia. Bukan saya suruh kalau gitu, jahat lah dia. Tak apa, itu nak main bohong. Itu nak menyatakan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah bagi mereka yang dipilih oleh Allah. Tetapi nak memiliki kekuatan itu, ada golongan yang dipilih oleh Allah. Maka kita mesti memilih darjah yang paling tinggi. Kita hidup atas dunia ni. Semua berlaku nak duduk rumah sama. Nak tanam buah. Kalau tanya si abang-abang kita ni, pakcik-pakcik ayah haji kita, tanya ayah haji. Nak nikah pak dah. Sini tak berani. Tapi confirm jawab. Kalau ada rapat, semua nak anak ramah. Tanyalah. Yang si isteri umurnya 60, si suami umurnya 70. Kalau tanya, nak anak lagi? Nak betul. Tapi kalau ada kekuatan, insyaAllah. Tapi tak boleh. Itu atas ini orang yang hebat betul. Jawatan ini. Ada Datuk? Nak Datuk sini. Ada Datuk Seri? Nak Datuk Seri. Nak Datuk Seri? Tolong. Patung nak pula. Tak tahu. Tapi nak lebih. Rumah lebih lah. Besar lah. Bila nak tahu menatu yang kedua. Wah tak tahu pula. Bila nak tahu menatu yang ketiga. Cak warna kuning pula. Nak tahu menatu yang keempat. Warna hijau pula. Capa bulan tengah. Tak ada ujak lah. Atas tu. Orang nak ada ujak. Tapi dia akan ada. Apa kata mula ambillah kelebihan Ramadan mengajar kita berjihad. Sebab itu Ramadan tidak menjadi penghalang untuk kita bekerja bagi melaksanakan kerja-kerja Islam. InsyaAllah. Kerana kekuatan untuk berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kekuatan orang yang memiliki kekuatan takwa kepada Allah. Sebagaimana syair yang disebut oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yuridul mar'u an yuqtiya munafi wa ya'ballahu illa ma arada wa yaqulul mar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi afdal mastafada. Ayat Al-Muhram kata Abu Darda, orang sentiasa mahu untuk mencapai segala cita-cita dia. Tetapi Allah itu enggan melainkan dia lakukan apa yang dia kehendaki. Semua orang bercakap mana dia keuntungan saya. Mana dia harta saya. Sedangkan yang paling besar dan paling mulia yang menjadi faedah manusia ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa mengajar insan berjihad di dunia agar ia selamat di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kepada yang berhormat kepada Ustaz Muhammad Hamzah atas sekalian di atas huraian berkaitan dengan syahid jihad dan bulan jihad Ramadan dan juga apakah definisi kepada al-jihad sendiri tuan-tuan sekalian. Jadi sebelum saya tutup tuan-tuan sekalian, antara pengklasifikasi jihad al-mal, jihad al-benda, tuan-tuan insyaAllah rasanya Ramadan, kita kutip rumah tuan-tuan sekalian untuk membina tahfiz anak yatim An-Nur di kampung Desgaya Setia Tengganu. Ustaz Ni Abdul penaung. Saya pengusi Ustaz Isri Al-Yamani, model. Tuan Haji Kebajian Timbalan Bendahari tuan-tuan sekalian. Yang mungkin saya ada tu, majlis tak sesuai. Jadi untuk maklumat muslim-muslimat, kupon wakaf satu kaki bawah naik RM25 untuk sekaki, tapi sekaki cacat tuan-tuan dia kena pakai kena dua kaki tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian insyaAllah target kami Ramadan dapat RM200,000 tu kita buat bangunan selepas Ramadan. Tak nak ambil ramai, 60 yang cukup. 60 kita cerita mentor-menti 10 orang budak seorang mentor dia kita didik dia doa dia da'i tuan-tuan sekalian. Pasti kalau dia ceramah, dia boleh jadi seorang amilin yang pekeh lah. Tuan-tuan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tak mau pagi ni, nak bagi zakat sebagainya, daripada Tuhan Haji Kiri Wajah, dan dapat kukuh wakaf daripada Tuhan Haji Kiri Wajah, bayar pada adik kita, Rauh Jikiri Tunggu dengan kukuh wakaf RM20, kasih tuan-tuan sekalian, insyaAllah. Orang yang semua terlibat jatuh kuasa ni lah orang yang berminat untuk jaga diri dan juga untuk tuan-tuan memperkasakan agama Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian di atas semangat tuan-tuan sekalian saya ucapkan terima kasih dan minta doa lah tuan-tuan sekalian supaya tidak ada gangguan semasa proses kita bina bangunan. Dia terlalu tak ramai dengan di Selangor tuan-tuan sekalian. Terlalu untuk maklumat tuan-tuan dia kata masjid dia rombak tuan-tuan sekalian. Betul tuan-tuan sekalian. Masjid RTB Buja ni. Dan sebab pula dia rombak masjid Pastinina. Di mana di Kemaman. Masjid ni tadi dia satu pun dia buta tuan-tuan. Dia nak roboh juga tuan-tuan. Jadi untuk maklumat tuan-tuan terang dia pertemuan dia sangat sengit. Kita bukan nak masuk ground politik. Kita nak didik anak-anak lebih baik lagi. Sebab kita di tempat yang jahil. Di Siu Terengganu tuan-tuan sekalian. Sebab kalau di Terengganu sekalian kawasan bandar P-36 kuat. Kuda-kuda marah pun kuat tuan-tuan. Kalau kata pergi Hulu Terengganu dah teruk dah. Siu lagi teruk. So, kawasan getah. Kawasan estate di kawasan Kelapa Sawit tuan-tuan. Kita pilih tempat ni juga jadi one stop center untuk kuliah-kuliah umum. Mana kita hantar ustaz-ustaz untuk mengajar masyarakat. Tuan-tuan, pun saya tahu imam mesti dia kata tuan-tuan sekalian, banyak kasi kematian dia pergi, anak-anak tak kira pasti yasin dia kata, pada jenazah. Anak-anak tadi, ini bukan Bukit Damansara ni. Bukan Bukit Damansara, orang setiap tuan-tuan sekalian. Mana sebab tu kita kena fikir, kita di bandar dengan kuliah hidup. Tumpuh forum, jangan anak Melayu tuan-tuan. Tumpuh forum ni. Kita boleh forum, mana maju dah kita, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, terima kasih dan sumbangan zakat tuan-tuan boleh kami terima tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Jadi kita anggap majlis dengan baca tasbih kafarah surat Allah. Aku berkata hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jintak ya, yang Jintak tu kita nak beli wakaf. Nak pinjam kumpul dulu boleh bayar apa jadi dua aja.